مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صهرمتي. Kalau pada pertemuan yang lalu disebutkan la yahillu qital as-sultan, tidak halal memerangi penguasa, walal khuruj alaih, tidak pula boleh memberontak kepadanya, wa injar, walaupun dia zalim. Sekarang dibahas yang sebaliknya. Wa yahillu qital al-khawarij, dan dihalalkan, boleh bagi penguasa untuk memerangi khawarij. Di kemarin dikatakan tidak halal memerangi penguasa, tidak boleh memberontak pada mereka walaupun begini dan begitu. Tetapi sebaliknya, penguasa dihalalkan, dibolehkan qitalul khawarij, untuk memerangi khawarij. Idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim, kalau mereka menyerang kaum muslimin, menyerang harta kaum muslimin, membahayakan jiwa-jiwa kaum muslimin, atau membahayakan keluarga-keluarga, wanita-wanita kaum muslimin, wa laysa lahu idza faraquhum ayatrubahum, tetapi tidak boleh bagi mereka kalau mereka sudah meninggalkannya, jangan dikejar, jangan dicari, jangan dikejar. Wala yujhizu ala jarihihim, dan tidak boleh pula yujhiz, dari kata ijhaz, terhadap orang-orang yang terluka dari mereka. Khana bin azakumullah. Kalau sudah terluka, cukup. Jangan dilanjutkan sampai mati. Ini makna ijhaz. Ijhaz adalah yaqtuluhu bisur'ah, membunuhnya dengan segera. Biasanya kalau dalam perang terhadap orang-orang kafir, harbi, ketika mereka terkena pedang kita sedikit jatuh, sebelum dia melawan, ditebas lehernya. Ini memerangi kufar. Adapun memerangi khawarij, yang terluka dibiarkan. Artinya yang terluka dalam keadaan masih hidup, tetapi sudah tidak membahayakan, dibawa. Diamankan, tidak dibunuh. wala yujhiz ala jarihihim, tidak dibunuh orang-orang yang terlukanya, wala ya'khudhu fai'ahum, dan tidak dirampas harta mereka sebagai fai, tidak dirampas harta mereka sebagai pampasan perang, wala yaqtulu asirahum, dan tidak dibunuh tawanan-tawanan mereka. Ini orang-orang Khawarij yang tertawan, yang berhasil ditangkap, tidak dibunuh. Wala yatba'u mudbirahum, dan tidak dikejar yang lari dari mereka, yang luka tidak dilanjutkan sampai mati, yang lari tidak dikejar, harta tidak dirampas sebagai pampasan perang. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah. Adapun syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, qala 'arafna anna al-khawarij humul ladina yarawna shaqqa 'asa at-ta'ah. Kita sudah tahu bahwa Khawarij adalah orang-orang yang memecah persatuan kaum muslimin dan memisahkan diri dari ketaatan kepada penguasa. Wa yarawna anna waliyal amri laysa lahu bay'atun. Dan mereka berpendapat bahwa waliul amr, bahwa penguasa tidak layak dibaiat. Walam yabqa lahu bay'atun 'alan nas idza hasala minhu ma'siyatun. Mereka berpendapat bahwa penguasa tidak boleh dibaiat dan harus dicabut dan dibatalkan baiatnya atas manusia kalau mereka bermaksiat, kalau mereka berbuat dosa, kalau mereka berbuat zalim, penguasa-penguasa ini, maka batal baiatnya, gugur kewajiban baiat, gugur kewajiban taat. Ini pendapat Khawarij. Wa yukaffirun al-muslimin bikabairid dunub, dan mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Haula'i ida'atana qu hadzal madhhab wa lam yakun lahum shaukatun wa lam yuqatilu fa innahum yutrakun ma'a munasahatihim. Mereka yang berkeyakinan dengan keyakinan sesat ini, yang bermadhab dengan madhab yang seperti ini, madhab Khawarij, kalau belum punya kekuatan, tidak punya syaukah, enggak punya kekuatan, walam yuqatilu, dan mereka tidak memerangi, tidak memerangi kaum muslimin, tidak memerangi penguasa, fa innahum yutraku, maka mereka dibiarkan, dalam artian tidak diperangi, tetapi ma'a munasahatihim, dengan tetap mereka dinasehati, dengan tetap mereka dinasehati, diingatkan, dinasehati, diperingatkan. Ma'a munasahatihim wal bayan lahum la'allahum yatubun. Dinasehati dan diterangkan bahwa pemahaman kalian salah, pemahaman kalian sesat, yang benar seperti ini, diterangkan. La'allahum yatubun, agar mereka mau bertaubat. Mudah-mudahan mereka mau bertaubat. Amma idza sara lahum syaukatun wa azharul quwwata fayajibu 'alal muslimin qitaluhum. Adapun kalau mereka sudah memiliki kekuatan, bahkan kekuatan persenjataan, kekuatan bersenjata, wa azharul quwwah, bahkan menampakkan kekuatannya dan memerangi muslimin, yajib alal muslimin qitaluhum, saat itu wajib kaum muslimin dengan dipimpin oleh penguasanya untuk memerangi mereka. Diperintahkan, bukan hanya boleh, bukan hanya yahillu, bukan hanya halal boleh diperangi, tapi yajib, wajib mereka diperangi. Limana? Likaffi syarrihim, untuk menghentikan kejahatan mereka, karena mereka penjahat, perusak, pengacau, pembunuh, teroris. Maka yajib qitaluhum, harus diperangi mereka. Wala yuqataluna ala annahum kuffar, tetapi tidaklah mereka diperangi sebagai orang-orang kafir. Hati-hati. Walaupun sama-sama perang, tetapi berbeda keadaannya, memerangi orang-orang kafir dan memerangi khawarij. Berbeda keadaannya. La yuqataluna ala annahum kuffar, mereka tidak diperangi karena mereka orang-orang kafir, bukan. Bal yuqataluna ala annahum muslimuna jaru ala almuslimin. Mereka diperangi karena mereka muslimin yang mengganggu muslimin yang lainnya. Mereka muslimin yang menumpahkan darah kaum muslimin yang lainnya. Mereka muslimin i'tadaw alaihim. I'tadaw artinya memusuhi kaum muslimin. Berarti diperangi karena apa? Bukan karena kufur. Karena mereka perusak, pengacau, penjahat, pembunuh, penteror, ila akhirih. Walihada lamma su'ila amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya tentang khawarij, akuffarun hum, apakah mereka orang-orang kafir? Ali bin Abi Thalib menjawab, la, minal kufri farru, tidak, mereka bukan orang kafir, bahkan mereka lari dari kekafiran. Mengapa mereka gulu, melampaui batas? Mengapa mereka ekstrim? Mengapa mereka bersikap seperti itu? Karena takut kekafiran, tetapi kebablasan. Karena khawatir dengan kekafiran, akhirnya mereka melampaui batas dan gulu, ekstrim. Maka ketika ditanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, akuffarun hum, apakah mereka kufar? Dijawablah, minal kufri farru, tidak, mereka justru lari dari kekafiran. Walakinnahum qaumun baghaw alaina. Lihat kalimat terakhir ini. Lihat kalimat terakhir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata, walakinnahum qaumun baghaw alaina. Mereka adalah satu kaum yang berbuat bughat kepada kita. Mereka satu kaum yang memusuhi kita. Satu kaum yang memerangi kita. Satu kaum yang jahat kepada kita. Menumpahkan darah, merampas harta, membuat kekacauan, menteror. Fala yuqataluna ala annahum kuffar. Maka mereka diperangi, tetapi bukan diperangi karena mereka kufar, bukan. Walidzalika la tusba nisa'uhum wa dararihim. Oleh karena itu, karena mereka bukan kufar, maka tidak ditawan, tidak dijadikan sebagai tawanan istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Lihat perbedaannya. Kalau orang kafir ketika diperangi dan mereka kalah, maka wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka menjadi tawanan. Menjadi tawanan perang. Sedangkan tawanan-tawanan dari kalangan laki-laki mereka, dalam keadaan dilihat, kadang dalam keadaan tertentu mereka dibunuh semua. Sebagaimana Bani Quraidah, sebagaimana apa yang terjadi pada perang Badr, bunuh mereka semua. Kadang-kadang ditebus dengan sekian untuk kepentingan kaum muslimin. Khamilina azakumullah, kembali kepada imam, kembali kepada pimpinannya. Tetapi kalau khawarij ketika diperangi ada yang tertangkap atau tertangkap istri-istrinya dan anak-anaknya, tidak dijadikan sebagai tawanan perang dan tidak dihukumi sebagai tawanan perang. Hati-hati. Tawanan perang itu seperti budak dan dihukumi seperti budak. Akan dibagikan sebagaimana pampasan perang oleh pimpinannya kepada tentaranya. Dibagikan pampasan perang dan dibagikan pula tawanan-tawanan tadi. Ini untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Wanita dan anak-anak. Menjadi budak-budak. Kalau kufar. Tetapi khawarij. Karena mereka muslimin. La tusba nisa'uhum wa dararihim. Tidak dijadikan tawanan wanita-wanitanya dan anak-anaknya. Wala tu'khad amwaluhum. Tidak pula dirampas harta mereka sebagai pampasan perang. Wala yujhazu ala jarihihim. Dan juga tidak dilanjutkan sampai mati orang-orang yang sudah terluka. Orang-orang yang sudah terluka dari mereka tidak dilanjutkan sampai mati. Lianna qitalahum innama huwa likaffi syarrihim. Karena diperanginya mereka hanya karena menghentikan kejelekan mereka, kejahatan mereka. Diperanginya mereka hanya karena agar dihentikan, agar berhenti kejahatan mereka. Kalau sudah terluka, sudah terkapar dia di rumah sakit, apakah bisa berbuat jahat kembali? Tidak. Maka dibiarkan. La likufrihim, bukan karena kafirnya mereka. Qauluhu, maka ucapan musannif, ucapan Imam Al-Barbahari, wa yahillu qitalul khawarij idza 'aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim, bahwasanya diberangi khawarij karena atau ketika mereka membahayakan. Kalau sudah membahayakan, membahayakan muslimin, membahayakan harta mereka, membahayakan diri-diri mereka, membahayakan keluarga-keluarga mereka kaum muslimin, baru mereka diperangi. Kalau masih sebatas pemikiran sesat mereka, maka diperingatkan juga dengan pemahaman yang benar dan tidak sampai secara fisik. Diingatkan, wahai kaum muslimin, jangan kalian berpemahaman dengan pemahaman khawarij. Wahai fulan wa fulan, wahai kelompok alan, kembalilah kepada sunnah. Tinggalkan pemahaman-pemahaman khawarij. Terus diingatkan, diingatkan, diingatkan oleh pemerintahnya, oleh ulama'nya, oleh para da'inya, dalam khutbah-khutbah Jumat, dalam kajian-kajian. La'allahum yarji'un, la'allahum yatubun. Mudah-mudahan mereka mau bertaubat, mau rujuk. Kalau masih sebatas pemikiran. Tetapi kalau sudah mengangkat senjata, maka sudah lain hukumnya. Kalau sudah membahayakan kaum muslimin, membahayakan masyarakat muslimin, membahayakan keluarga-keluarga kaum muslimin dan harta-harta kaum muslimin, maka saat itu sudah harus ditindak. Qala, dikatakan, li'anna an-nabiyya amarahum biqitalihim. Yang demikian karena Nabi sudah menyuruh untuk memerangi mereka. Setelah menggambarkan akan munculnya khawarij, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala law adraknahum laqatalnahum. Kalau kami sempat menemui mereka, kata Nabi, akan kami perangi mereka. Ini azm, tekad Rasulullah sallam, kalau menemui khawarij aku akan perangi mereka. Yang kedua, lafaz yang menyuruh untuk perangi mereka. Kalau kalian dapati mereka, faqtuluhum, perangi mereka, kata Nabi. Disuruh oleh Nabi SAW. Bahkan disebutkan, keutamaannya khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh khawarij. Khamilina azakumullah. Artinya jangan khawatir. Kalau kalian dalam memerangi mereka, kalian terbunuh, maka kalian menjadi sebaik-baik syahid. Khairukum man khataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Kau muslimin yang saya hormati. Maka Rasulullah SAW sudah menyuruh untuk memerangi mereka. Dan juga dibuktikan oleh sahabat yang mulia, sebagai Amirul Mukminin ketika itu, sebagai khalifah, khalifatul Rashid, yaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika menyaksikan tingkah pola mereka yang sudah keterlaluan, yang na'udzubillah sudah menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan ta'arradu li'abdillah ibn Khabbab ibn al-Arad. Bahkan mereka sampai menyerang seorang yang mulia, yang saleh, anak sahabat Khabbab ibn al-Arad, yaitu Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk perangi mereka. Bahkan beliau sendiri berangkat memimpin perang untuk memerangi Khawarij. Karena mereka sudah keterlaluan, sudah menumpahkan darah dan sudah membunuh orang saleh. Wa qataluhu wa syaqqu batna walidatihi wa kanat hamilan. Bukan hanya membunuh Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad, tapi juga dia membunuh istrinya yang sedang hamil, dan dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya. Dan ini terjadi dan ditulis dalam sejarah kejahatan Khawarij. Fa'inda idzin 'azama amirul mu'minin, maka ketika itu amirul mu'minin bertekad dan yakin seyakin-yakinnya bahwa orang-orang inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Aku yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 'ashrah. Demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Wa sadaqa radhiyallahu ta'ala anhu, dan tepat beliau. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kata Nabi SAW, inna lillahi awliya, sesungguhnya Allah memiliki wali-wali. Yang idza aqsama 'ala Allahi la abarrah. Memiliki wali-wali yang kalau bersumpah atas nama Allah, Allah tepati. Allah tepati. Maka Ali bin Abi Thalib bersumpah, wallahi, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Dan benar-benar terjadi, tidak tersisa 10 orang pun. Yang tersisa hanya 9 orang saja. Setelah terbunuh mereka, dan kalah mereka, dibiarkan yang 9 orang lari, Ali bin Abi Thalib menyatakan, cari pimpinan mereka yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku yakin ada di tengah mereka yang dijuluki dengan Dhi Sudayya. Dhi Sudayya. Sudayya maknanya adalah seperti daging tumbuh di ketiaknya, seperti tetek perempuan tapi di ketiaknya. Kata Ali bin Abi Thalib, cari di antara orang-orang yang terbunuh. Ternyata didapat oleh mereka. Ya Amirul Mukminin, kami mendapatinya. Ini orangnya seperti ini. Dilihat benar-benar seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, alhamdulillah, kita memerangi orang-orang yang tepat, yang seperti digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Khonibina azakumullah. Dan tidak salah penguasa memerangi mereka. Tidak disalahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Dan enggak ada yang kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau memerangi muslimin? Bukankah mereka masih salat? Bukankah mereka masih puasa? Bukankah?" Enggak ada. Ajma'a, mereka sepakat kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat yang lain dan juga para tabi'in dan tabi'ihim, mereka ikut semuanya. Sepakat memerangi Khawarij. Enggak ada yang kemudian mengatakan, kenapa kok muslimin diperangi? Sebab diperanginya mereka bukan karena kufar. Diperanginya mereka bukan karena mereka kafir, tapi karena mereka mengganggu. Karena mereka berbuat kejahatan. Apa hukumnya orang membunuh? Dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Khonibillahazakumullah, hukumnya orang membunuh ya dibunuh. Alaysa kadzalik? Bagaimana hukumnya perampok yang membunuh pemiliknya dan merampas hartanya? Khonibillahazakumullah, lebih mengerikan lagi. Dipotong tangannya dan kakinya dan dibiarkan di padang pasir sampai mati. Dengan pelan-pelan. Sebagaimana yang merampok dan membunuh penggembala Rasulullah SAW, padahal setelah diberikan pada mereka bantuan pengobatan atau penyakit mereka. Baik. Apa hukumnya memerangi kaum muslimin? Jadi perangi. Dan ini yang terjadi pada khawarij. Pada teroris, pengacau, perusak. Maka mereka diperangi. Li'annahum hasalat minhum bawadir. Karena mereka terjadi pada mereka sesuatu yang menyebabkan mereka diperangi. Itu bawadir. Badirah artinya memulai. Badarahu bil muqatalah. Wa badarahum bimana? Badarahum bil qital. Wa badarahum bi akhdil amwal. Mereka yang mulai merampas, membunuh, menteror. Maka pemerintah menjaga keamanan negerinya dan menjaga kaum muslimin dengan memerangi mereka. Tetapi sekali lagi disebutkan, laisa lahu idza faraquhum an yatlubahum. Kalau mereka sudah berhenti, cukup. Jangan terus dibantai mereka. Tetapi diperangi mereka sampai mereka menghentikan kejahatannya. Sampai mereka menghentikan kejahatannya. Ai idza kaffu 'anil qitali falaysa liwaliil amr an yatlubahum wa yaghzuwahum. Artinya kalau mereka sudah memisahkan diri dari grupnya, sudah memisahkan diri dari kelompok khawarij, maka tidak mengapa. Dibiarkan mereka, jangan dikejar, jangan dicari. Pemutihan. Siapa yang dari khawarij kemudian meninggalkan kelompoknya kembali kepada muslimin, maka dibiarkan mereka. Barakallahu fikum. Madama annahu lam yahsul minhum i'tida'un fahum dhullal. Selama mereka tidak berbuat kejahatan, maka mereka hanya menyimpang pemahaman. Artinya pemahaman mereka menyimpang, tapi tidak merusak, tidak membunuh, tidak berbuat kejahatan. Maka mereka dhullal. Orang-orang yang sesat. Sama dengan kelompok-kelompok sesat lainnya. Bila syak, dengan tidak ragu lagi kalau mereka sesat. Watajib munasahatuhum. Maka tetap wajib menasehati mereka. Memberikan kepada mereka penyuluhan. Bimbingan. Agar mereka memahami manhaj ahlus sunnah. Dalam masalah taat pada penguasa. Agar mereka paham bagaimana sikap rakyat muslimin kepada penguasanya. Ini munasahah. La'allahum yarji'un. Agar mereka mau kembali. Walakin la yuqatalun. Tetapi tidak diperangi. Karena sudah memisahkan diri dari mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Qauluhu. Kemudian ucapan beliau. Wala yujhiz ala jarihihim. Tidak dilakukan ijhaz. Biasanya seorang kalau memeranginya karena emosi, melihat terluka, sisan. Habisi saja. Kalau memerangi khawarij, jangan. Karena masih ada keislaman pada mereka. Kalau sudah terluka, cukup. Bawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan dengan itu sebagai pelajaran buat mereka. Kalau terbunuh, tidak apa-apa. Memang pantas untuk mati, karena mereka telah membunuh muslimin. Karena mereka telah membunuh muslimin. Li'anna al-jariha in kaffa syarruhu. Karena seorang yang sudah terluka, sudah berhenti kejahatannya. Sudah tidak lagi bisa berbuat jahat. Wa la ya'khudhu fai'ahum. Dan kata musannif, kata Imam Al-Barbahari, dan tidak diambil harta mereka sebagai fai', sebagai pampasan perang. Yani la tughnamu amwaluhum. Yani tidak dirampas harta mereka sebagai pampasan perang. Li'annaha amwalul muslimin. Karena itu hartanya kaum muslimin. Haknya mereka sebagai muslimin. Maka tidak dirampas hartanya sebagai pampasan perang. Baik. Diambil orangnya atau tertangkap orangnya. Hartanya, rumahnya, anaknya, istrinya tetap. Dibiarkan. Istrinya bukan tawanan, anaknya bukan tawanan. Tetapi pelakunya yang dihukum. Wala yaqtulu asirahum, dan tidak dibunuh atau tidak membunuh tawanannya, tawanan khawarij. Liannahum muslimun, karena mereka muslimun. Illa, kecuali karena qisas. Kecuali karena qisas. Karena dia telah membunuh si fulan, maka dihukum dengan qisas. Tetapi mereka yang ikut-ikutan bersamanya tidak dibunuh. Wa qad hasala kaffu syarrihim, dan telah terjadi kaffu syarrihim, tertahan kejahatan mereka, sudah terjadi. Artinya tujuan utama menghentikan kejahatan mereka sudah terwujud dengan ditangkapnya mereka, maka selesai. Tidak perlu kemudian mereka dibunuh kecuali karena qisas, itu masalah lain. Karena qisas ada hukum tersendiri. Qala bi asrihim wa bi jarhihim, karena dengan ditawannya mereka, dengan lukanya mereka, hasala kafu syarrihim. Saya ulangi ucapan beliau, ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa qad hasala kafu syarrihim bi asrihim wa bi jarhihim, karena sudah terjadi apa yang kita harapkan, yaitu terhentinya kejahatan mereka. Bi asrihim, dengan tertangkapnya mereka, atau bi jarhihim, dengan terlukanya mereka. Cukup. Wala yatba'u mudbirahum, dan tidak dikejar yang lari. Idzan hazamu yatrukuhum waliyul amri. Kalau mereka sudah kalah, ini pasukan khawarij diperangi, kalah. Sebagian terbunuh, sebagian tertangkap, sebagian lari. Yang tertangkap tidak dibunuh, yang lari tidak dikejar, hartanya tidak dirampas, anak-anak dan istri-istri mereka tidak jadi tawanan perang. Masya Allah, masih ada rahmah, masih ada kasih sayang. Diharapkan kalau-kalau yang tertangkap akan bertaubat. Diharapkan kalau yang terluka akan bertaubat. Diharapkan mereka-mereka anak istrinya akan sadar bahwa suaminya berbuat sesuatu yang salah, bahwa bapaknya berbuat sesuatu yang salah. Wala yalhaquhum li'annahum kaffu syarrahum. Tidak dikejar mereka karena kejelekan mereka sudah terhenti, sudah kalah. Qul inna a'udzubikumullah. Yang tersisa hanyalah apa yang terjadi pada mereka ketika mereka memiliki senjata. Maka biasanya penguasa akan merampas senjata-senjata mereka agar tidak mengulangi perbuatannya. Qul inna a'udzubikumullah muslimin yang sahabati. Dan ini barakallahu fikum adalah berbagai macam hukum-hukum syariat terhadap khawarij. Tidak boleh memerangi penguasa, walaupun penguasa begini dan begitu, itu syariat Allah SWT. Sebaliknya kalau ada khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan penguasanya, kemudian merangi mereka, maka bukan hanya boleh disuruh untuk diperangi mereka. Tetapi karena memerangi mereka bukan memerangi orang-orang kafir, ada aturan-aturan yang berbeda. Tidak sama dengan memerangi orang-orang kafir. Memerangi khawarij disebutkan di sini oleh Syekh dalam matannya, bahwa yang luka tidak kemudian dilanjutkan sampai mati, yang lari tidak dikejar, yang tertangkap tidak dibunuh. Barakallahu fikum. Dan hartanya tidak jadi pampasan perang. Istri dan anak-anaknya tidak menjadi tawanan. Ini ikhwan bin a'azakumullah, alhamdulillah, sangat jelas apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullahu khaira. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.